Anak-anak sekalian, sedikit tambahan saja bahwa ada tiga fakultas terfavorit. Nah, dari 14 yang ada itu tiga fakultas yang terfavorit. Artinya yang selalu dimimpikan oleh calon mahasiswa. Ranking pertama, favorit pertama itu adalah Fakultas Kedokteran. Nah, kedokteran. Jadi sekali lagi Bapak garis bawahi tadi, walaupun Fakultas Kedokteran Unmul ini berat masuknya, tapi itu bukan berarti kalian tidak mampu. Ya. Yang kedua, kenapa Fakultas Kedokteran itu diminati? Karena tadi dia adalah fakultas kedokteran yang termasuk tiga besar walaupun baru 10 tahun. Unair kalah, Undip kalah, ya. UGM, UI, Unmul. Kemudian yang ketiga, kalau sudah masuk fakultas kedokteran itu hampir semua biayanya itu dibantu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini jadi bisa saja kita bermimpi untuk masuk ke situ, harus bermimpi, jadi mimpi kita. Wajar kalau kita bermimpi untuk kebaikan itu malah dianjurkan supaya menjadi semangat sendiri, motivasi sendiri. Bapak yakin kalau innamal a'malu binniatnya benar, terwujud. Terwujud ya. Nih. Kemudian yang kedua, kalau tadi fakultas kedokteran itu mendiagnosa orang sakitnya apa, maka fakultas favorit kedua adalah farmasi, yang kerjaannya tukang membuat obat. Tadi fakultas kedokteran itu meriksa sakit apa, obatnya apa, kemudian yang membuat obat ini farmasi. Nah, jadi fakultas farmasi di Unmul jadi favorit kedua. Nah, jadi kalau misalnya kalian ya tidak suka dokter, jadi farmakologi, ahli-ahli membuat obat, monggo. Juga hebat juga di Unmul itu, ya. Luar biasa lulusannya. Dan yang ketiga adalah fakultas farmasi, fakultas kesehatan masyarakat. Yang ketiga. Nah, ini juga sangat dibutuhkan karena sekarang ini masalah kesehatan di berbagai tempat ini menjadi perhatian serius dari pemerintah, baik pusat, ya, regional maupun lokal. Itu saja barangkali tambahan kepada Anda semua. Ya, untuk selanjutnya diskusi saja kita. Silakan apa yang mau kalian tanyakan. Silakan. Sebutkan nama. Ya. Pertanyaannya 1 2 3 to the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabiki Muhammad. Saya Sabiki Muhammad. Sabiki Muhammad, saya duduk di kelas 6 Sufah IPS. Saya akan menanyakan tentang bidik misi, persyaratannya apa saja. Kurang lebih itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Tiga orang ya, terutama aja. Tiga orang, muslimat satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Hidayatullah. Saya mau bertanya, berapa persen untuk lulusan dalam kedokteran di bidang Senam PTN, SBN PTN atau Mandiri, dan biswa apa, sarana dan prasarana apa yang diberikan Unmul terhadap siswa yang berprestasi? Sekian. Selamat. Ya, Mandiri. Suaranya keras ya. Ayo. psikolog. Yang mudah-mudah aja dulu dijawab ya. Ada anak psikologi ada? Dia ada di bawah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi dia program studi psikologi ada. Ya, dan juga jalur SMPTN sama. Kalau untuk yang secara teknis nanti kalian buka nak ya di website Unmul nanti ya mendekati itu. Ya, jadi jurusan apa saja yang boleh. Sebab contoh ada kehususan. Sebagai contoh Fakultas Kedokteran Unmul itu mulai tahun 2012 itu tidak lagi menerima dari IPS. Padahal untuk tempat lain itu masih boleh. Karena apa? Karena Unmul memang menghendaki murni orang berasal dari basicnya eksakta. Gitu. Nah, jadi masing-masing tempat beda-beda, makanya nanti kalau mau kepengen masuk Unmul, buka di website Unmul, lihat Fakultas A apa persyaratannya, ada semua. Ya. Dan itu jalurnya sama, Nak. Jalur SNMPTN tanpa tes, jalur SBPTN dengan tes nasional, jalur SMM masuknya lewat lokal, sama. Ya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, yang pertama tadi apa, Nak? Bidik misi. Ya, bidik misi itu nanti sekolah mendaftarkan itu ada beberapa persyaratan utama. Jadi untuk kepintaran itu dilihat dari nilai rapot semester 1 terus saja sampai akhirnya, nanti itu dimasukkan apa namanya di dalam data-data yang ada di internet. Makanya sekarang ini tidak bisa lagi seperti dulu ngirim apa fisiknya. Tidak boleh. Jadi kita harus sekolah harus masukkan nilai rapot siswa itu ke dalam website itu, nanti sendirinya sampai ke Jakarta. Jakartalah nanti yang menilai ini layak atau tidak masuk nominasi. Bukan dapat langsung dapat tidak, masuk nominasi dulu. Jadi semua pelamar ini dinilai memenuhi syarat namanya masuk nominasi sebagai calon penerima bidik misi. Nanti data itu nominasi itu dikirim ke Unmul ke Bapak, nanti Bapak yang menyeleksinya. Syarat-syarat lainnya, misalnya syarat ketidakmampuan, dia masukkan sekolahnya dalam syarat anak ini tidak mampu berdasarkan surat dari kelurahan. Nah, nanti surat-surat inilah yang dimasukkan secara fisik ke kami, dikirim sampai kepada gambar rumah. Pak, mana Bapak? Pak, kan? Ya kan Pak ya? Rumah masing-masing itu dipoto, dikirim ke kami. Kami rapat, lihat, wah betul juga ya. Tapi ada yang ngaku-ngaku miskin, ternyata rumahnya mewah. Ah ya, ini apakah dapat tidak dapat? Belum dipinalisasi nak, masih Bapak telepon lagi anaknya. Kok rumahmu ini bagus? Oh ternyata dia tinggal di rumah keluarganya numpang. Kamu anak siapa? Saya tidak punya orang tua lagi. Terus kartu keluargamu siapa itu? Paman saya yang saya tinggali. Kami lihat, oh betul. Itu nak. Sebab apa? Sebab tidak boleh bohong nak. Kalau ternyata bohong apa yang disampaikan kepada kami, setelah kami datang seperti ini ngecek rumahnya sesuatu beda, maka apa risikonya? Pertama, mohon maaf Pak Yayasan. Kalau misalnya anak buah Bapak waktu menginput data ini ya ada yang menyelewengkan, tapi mudahan saya Bapak yakin, bahkan Hakul yakin ya tidak akan terjadi di pondok ini, di SMA lain ketahuan, maka sekolahannya di blacklist Pak. Pak Soleh di blacklist. Dan kalau itu sudah masuk baru ketahuan anaknya sudah nerima duit Pak, maka anaknya diberhentikan jadi mahasiswa, harus mengganti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudahan jangan. Makanya jangan sekali-kali mau berdusta dalam memberikan data. Jadi itu nak, dua syarat utama itu ya. Misalnya kepintaran nanti dilihatkan dari nilai rapor, kemiskinan dilihat dari misalnya informasi yang didapat. Bagaimana kami cara membandingkan antara surat keterangan lurah dengan bukti nyata? Karena mohon maaf nak, Pak, Sekarang ini banyak surat lurah yang keluar, tapi ternyata tidak benar. Semakin tebal amplopnya, suratnya bisa diminta apa saja. Nah, kami compare lah dengan rekening listrik, rekening PDAM. Kami lihat, ada yang ngaku-ngaku miskin, bayar listriknya sebulan 1.200.000. Ngaku-ngaku miskin surat lurahnya. Ini tidak dapat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Apa tadi, Nak? Presentasi kelulusan itu tidak bisa disebut berapa, Nak. Unmul setiap tahun itu menerima tidak lebih dari 70. Setiap tahun 70 orang saja yang direbutkan. Nah, makanya yang masuk ke dokter itu memang betul-betul pilihan, super. Ya. Paling banyak seperti tahun tadi menambah Pak Rektor, kasihan dengan orang-orang lokal. Kalau tidak ditambah, tambah 10 jadi 80. Jadi yang jalur-jalur ini itu tergantung nanti, kalau yang mendaftar di jalur undangan ini pinter-pinter semua, berarti mungkin banyak lulus dari jalur itu, sehingga yang nanti diperebutkan yang selanjutnya tinggal sisanya aja lagi. Tapi rata-rata Bapak lihat di setiap jenis tes itu masih ada, Pak Ustadz, masih ada, misalnya 30 bisa 40, ada insya Allah. Jadi jangan khawatir ya. Hanya saja yang tidak boleh kamu prediksi bahwa nanti ajalah aku ikut yang lokal aja, belum tentu ada. Kalau di jalur pertama sudah habis, jalur kedua tidak ada. Masih ada jalur kedua, belum tentu jalur ketiga, ya. Kemudian yang kedua, ya. Kalau di tempat lain, karena fasilitas sudah ada, biasanya setiap mahasiswa bidik misi itu di tahun pertama itu masuk asrama. Nah, karena di Unmul itu baru ada asrama ahwat perempuan, maka yang perempuan saja silahkan kalau mau langsung masuk ke asrama kita dengan biaya yang murah, itu juga atas inisiatif Prof. Arifin dulu, masuk ke asrama itu diberi ini. Nah, kemudian kalau sudah penerima bidik misi, maka di sana ada namanya Gamadiksi, gerakan mahasiswa bidik misi. Di sinilah wadah mahasiswa bidik misi itu berkumpul, menyampaikan unak-unaknya, kalau ada kekurangannya, kalau ada kesulitannya, sampaikan situ, baru mereka nyampaikan ke Bapak, baru kita lakukan penanganan. Ya, demikian. Ada lagi? 15 menit lagi nih. Ya. Apalah? Sastra Inggris. Ada sastra Inggris apa belum? Tidak ada gitu ya? Oke, siapa lagi? Muslimin muslimat siapa lagi? Nih. Enggak ada. Ya udah, nanti tidak langsung dapat Ustaz, langsung kalian ngacung tantangan aja ya, selagi Prof menyampaikan. Ya, langsung aja. Ya, bapak-bapaknya enggak boleh ya? Nah, satu. Ya, silakan. Ini mah aktif nih. Untuk orang tuanya yang S2 katanya tidak anaknya tidak boleh dapat bidik misi, betul apa enggak itu? Ya. Adakah yang S2? Tadi pertanyaannya adalah adakah sastra Inggris? Ada. Dia masuk ke dalam UP Fakultas Ilmu Budaya, ada sastra Inggris, ya. Nanti buka aja lagi Naya, website Unmul Naya, lihat lagi ada, insya Allah ada. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan. Pertanyaan ini yang santer kepada kami, Pak, Bu, dan juga anak-anak sekalian. Bagaimana kalau bapaknya pegawai negeri? Jadi kalau ditanya bagaimana, bisakah? Bisa. Dengan catatan, ada catatannya, Pak. Orang tuanya pegawai negeri boleh, tapi misalnya golongan 1. Kemudian anaknya banyak. Gitu, boleh. Nah, yang jadi patokan di dalam buku panduan itu diberinya seseorang atau tidak itu pertama. Kalau dia menyatakan tidak mampu itu adalah ditunjukkan dengan penghasilan kepala keluarga itu adalah kalau dibagi dengan tanggungan tidak melebihi 700 ribu rupiah. Silakan aja mau penghasilan berapa, tapi kalau dibagi tanggungannya itu tidak melebihi dari 700. Nah oleh karenanya kalau pegawai negeri tadi, dia pegawai negeri monggo. Kalau misalnya golongan 1 anaknya banyak, ya kalau dibagi mungkin lebih rendah daripada 700, boleh. Ya, jadi tidak melihat lagi pegawai negeri atau tidak sekarang ini, tapi berapa penghasilannya. Termasuk sekolah tadi. Kalau biar bapaknya misalnya S2, misalnya kalau belum kerja tidak ada penghasilan tetap, nganggur saja umpamanya. Asal betul-betul dibuktikan oleh surat tadi keterangan, kami beri. Kami beri. Juga ada pertanyaan, bagaimana kalau anaknya tuh kawin? Masih diberikah bidik misi? Pak, kalau anak bapak kawin, maka yang menjadi menanggung itu adalah suaminya. Kalau suaminya ternyata berpenghasilan juga sama dengan orang tuanya tidak mampu, diberi enggak apa-apa, biar sudah kawin enggak, diberi aja tetap. Tapi jangan milih nanti kalau gitu, biar aja milih suami yang enggak kerja supaya dapat bidik misi. Jangan. Jadi bidik misi ini unik. Apa keunikan bidik misi? Ya. Bidik misi ini kalau dalam perjalanannya, ya, mahasiswa tersebut misalnya orang tuanya tiba-tiba dapat harta karun, harta si korun di belakang rumah dibongkar emas semua, kemudian jadi kaya pak bapak, maka seketika itu pula bidik misinya dihentikan. Karena syaratnya tadi ada orang tidak mampu. Namun kalau misalnya IP-nya saja, misalnya semester ini dia agak turun dari standar, kami di UNMO terutamanya bapak masih mempertahankan supaya anak itu diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa IP-nya baik. Nah oleh karenanya bapak-bapak yang anaknya penerima bidik misi, tolong pak, kalau pas nelpon bapak diingatkan jangan sampai lalai. Kemudian secara spiritual mohon bapak bantuan mendoakan supaya dia tetap mempunyai prestasi baik sehingga diberi terus bidik misinya. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Prof, masalah wali murid yang kebetulan umpama nih punya anak sedang kuliah di UNMUL dapat bidik misi atau di perguruan tinggi yang lainnya lah. Sementara wali murid itu memiliki bangunan permanen. Kita tidak tahu apakah itu memang hasil dari gajinya atau mungkin dari warisannya. Sementara wali murid tersebut dia sebagai ya katakanlah petani penggarap punya orang lain atau dia pegawai yang gajinya bisa dikatakan di bawah 1 juta. Sementara rumahnya bagus. Nah, ketika difoto, loh ini rumah bagus, sementara penghasilnya kecil. Nah, apakah ini juga termasuk memanipulasi data dengan fakta yang nyata? Sementara memang orang tersebut itu gajinya kecil, mungkin dibagi-bagi dengan anaknya yang 7. Ya, kebetulan anak saya yang pertama baru 5 tahun jadi belum. Nah, ini umpama hal itu terjadi, ketika si penilik inspektorat melihat kondisi wali murid, wah oh, rumahnya bagus, padahal rekening listrik cuma 60.000. Nah, apakah ini juga termasuk kategori yang lolos dari verifikasi atau akan menimbulkan masalah? Nah, ini minta penjelasan dari profesor yang memang wali murid itu mungkin gajinya kecil, entah itu bangunan dari warisan atau apa, kita tidak tahu. Sementara faktanya rumahnya bagus gitu. Ya, jadi ini memang banyak ya kami temui ini yang seperti ini. Makanya kami tidak kaku memfinalisasi bidik misi ini hanya sepihak. Jadi pernah kami temui yang Bapak sampaikan tadi, surat keterangan lurahnya miskin, tapi bayar listriknya 1.200.000. Bapak telpon. Nah, betulkah kamu ini? Betul, Pak. Kenapa bayar listriknya mahal? Itu bukan rekening kami, Pak. Kami ini diam di rumah bangsalan. Yang rekeningnya satu, tapi dibagi-bagi. Kami lihat, oh betul. Nah ini tidak apa-apa. Monggo. Karena memang seperti itu adanya. Ya, jadi tidak mengada-ada. Sama tadi kalau misalnya kami lihat ternyata gambar rumahnya bagus dan ini banyak kami temukan. Kami telepon, kalau perlu kami telepon orang tuanya, dijelaskannya lah seperti Ustaz tadi yang jelaskan, Pak, rumah yang kami tinggali ini peninggalan orang tua, Pak. Kami tinggal di rumah ini saja. Kalau memang itu betul dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada halangan untuk memberi seseorang itu apa namanya bidik misi. Makanya kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami verifikasi sehingga Ananda di Unmul terdapat semua, kami setiap kesempatan mendatangi rumah para orang tua untuk membuktikan. Tidak apa-apa, Pak, silakan aja. Jadi belum tentu nanti Bapak kirim gambar yang bagus itu langsung kami memponis, wah ini berbohong. Insya Allah tidak. Bagi orang yang beriman, insya Allah tidak. Tidak boleh. Ya, betul. Karena mungkin saja warisan, mungkin saja misalnya apa segala macam. Ya Bapak tidak punya rumah lain, apa yang mau dikirimkan gambarnya? Kalau tidak itu, tidak apa-apa, Pak. Monggo, tidak masalah. Ya, asal dijelaskan betul-betul tidak apa-apa. Ya, gitu. Jadi jangan khawatir, Pak. Insya Allah. Ya, nanti kalau sudah besar anaknya kuliah, foto saja rumahnya apa adanya. Prof, kita mau ke wali-wali murid ya. Mungkin kita cepat dulu. Satu lagi ya. Ini mau keliling-keliling sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini masalah teknis ya Pak ya, sedikit teknis. Kalau anak saya kan ketika mendapatkan ini antara lain tadi persyaratan sudah disebutkan. Nah kemudian harus pindah kakak, ya kakak, jadi kakaknya jadi ke keluarga sana Pak. Nah apakah salah satu persyaratan ini di 2013-2014 ini masih berlaku? Ya, dengan yang seperti itu. Ini salah satu keluhan dari warga kami di sini. Karena ini kan ngurusnya jauh, Pak. Ngurus perpindahan kakak itu harus ke Kalianda perjalanan 2 jam itu kalau mulus jalannya gitu. Jadi cukup jauh. Nah, persyaratan ini apa masih berlaku? Apa memang tidak lagi? Yang penting ada surat tadi, bukti keterangan tidak mampu, kemudian ada bukti fisik rumah, kemudian ada rekening itu tadi. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kartu keluarga masih jadi persyaratan, Pak. Pendukung. Ya, sebab di situ tidak akan bisa berbohong, Pak. Jadi bagusnya sesulit apapun Bapak jangan ragu, gunakan aja yang apa adanya karena itu anak Bapak. Jadi mestinya di kartu keluarga Bapak itu tertulis namanya, Bapak, rumah Bapak lah yang dikirim. Kemudian rekening PDAM punya ada, itu yang dikirim. Kalau tidak ada, rekening PDAM tidak ada, rekening listrik tidak ada, PBB tidak ada, bikin surat lurah yang menjelaskan bahwa rekening-rekening ini tidak dimiliki. Titik, itu saja, Pak. Jadi PBB itu tetap, Pak. Juga kalau ada, masukkan juga. Nah, tapi kalau dia menggunakan kartu keluarga orang lain, dia jadi anak orang lain, kalau kebetulan orang kaya, Pak, nanti tidak bisa dapat, Pak. Jadi enggak apa-apa, Pak, biar aja. Ininya, sulit apapun, harus kartu keluarga orang tuanya. Gini ya. Supaya dia dapat, Pak. Kasihan nanti dia. Kenapa jadi pindah? Kan orang tuanya enggak pindah. Anaknya enggak apa-apa pindah, tetap aja jadi anak Bapak kan? Iya itu. Gitu, Pak. Jadi tetap jadi anak Bapak. Ya, dia pindah enggak apa-apa, yang wong harus kuliah di Unmul, Pak. Gitu. Tapi orang tuanya di mana ya? Di sini ya, di sini, Bapak, Pak. Gitu. Ininya. Enggak apa-apa, Pak. Oke, para ikhwan, bawa juga anak-anak. Para satid ini karena memang beliau juga harus segera meninggalkan untuk program selanjutnya dan karenanya di sini masih ada satu lagi yaitu kunjungan ke tempat-tempat mahasiswa yang sekarang ada di Unmul. Ya, karenanya nih siap-siap para wali murid yang putra-putranya di Unmul sekarang untuk dikunjungi oleh Pak Profesor. Baik, untuk sementara anak-anak itu saja dulu, dan kembali tadi sudah dikasih tahu tentang websitenya ya. Jadi apa-apa yang ada di sana, persyaratannya bagaimana, itu tinggal diakses saja melalui internet. Kita akhiri dengan baca doa. Subhanaka wahamdika sudalailahi lanta astagfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.